الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini, walaupun di tengah guyuran hujan dan juga mati listrik ya, kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kembali wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan hijrah beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq, bahwa kaum musyrikin Quraisy ketika itu menjanjikan 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari berada di Gua Thur, dan kaum musyrikin Quraisy pencarian mereka terhadap sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka ke kota Madinah. Nah, ketika itu beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Ada seorang musyrik yang dia paham ya jalan-jalan alternatif, bukan jalan utama. Alternatif ini perjalanan beliau alaihi salatu wasalam menjadi tidak terlacak oleh kaum musyrik. Perjalanannya Rasul sallallahu alaihi wasalam juga diiringi oleh mantan bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini juga berarti dalam perjalanan tersebut ada 4 orang. Ya, yang pertama adalah, kemudian yang ketiga adalah, kemudian yang keempat adalah Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berangkat menuju kota Madinah, maka datanglah Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, membawa bekal dan bapak beliau Abu Bakar. Nah, ketika itu Asma tidak memiliki tali untuk mengikat bekal yang akan beliau bakar. Nah, kemudian Asma membagi 2 ikat pinggangnya, yang terbuat dari itu dijadikan ikat pinggang kembali, kemudian yang satu dipakai untuk makanan yang dibawa kepada rombongan yang akan berangkat menuju kota Madinah. Oleh karena itulah Asma binti Abi Bakar Siddiq dikenal Qatain, artinya seorang wanita pemilik 2 ikat pinggangnya, yang satu dipakai kembali, yang satu Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian ya, ternyata Abu Bakar Siddiq itu mengambil semua harta. Jadi beliau, semua harta beliau, keluarga beliau. Maka kemudian datanglah bapak beliau yang bernama, terdengar kabar bahwa ayah sebagai seorang kakek Abu Bakar Siddiq ya, kepada keluarga. Ya, Asma bercerita, hamala Abu Bakar ma'ahu jami'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat membawa bersama beliau 1000 dirham, dibawa semua Jiddi Abu Quhafah telah berangkat, kakekku yang bernama Abu Quhafah, tapi nanti masuk Islam ya. Jadi bapaknya Abu Bakar itu di peristiwa Fathu Mekah, akhirnya ketuk keluarga yang spesial, 4 generasi Abu Bakar, Abu Quhafah, Asma binti Abi Bakar, orang alaihi salatu wassalam. Maka Abu Bahmuta datang, dia melihat keponakannya. Sesungguhnya bapak dan dirinya. Maka Asma binti Abi Bakar ini adalah kemudian sang kakek ini kan kala kotar kalian kepada sang kakek. Sekali-kali harta yang cukup banyak untuk kami. Kemudian kata Said wa ghataituhu ya Asma pikir. Kemudian aku masukkan ke dalam kantong. Thumma akhadtu bi yadihi wa wada'tuha 'ala tsaub. Kemudian aku letakkan di kain tersebut. Jadi seakan-akan ini kantong uang. Ya, jadi Asma menutupi kepergian atau apa? Sallallahu bahwa masih ada harta itu, maka aku pun mengatakan hadza telah ditinggalkan oleh bapak ta fanaam. Maka kata sang kakek, kalau sudah baik ya, artinya aman-aman saja, kenapa tidak ada. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama ya, kalau memang keadaan keluarga kita ditinggal seperti ini ya, orang-orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah, terulang lagi ya pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh harta. Salam, apa yang kamu tinggalkan untuk dan Rasulnya. Artinya mereka akan bertawakal kepada Allah. Para ulama menjelaskan, kalau seperti ini jangan ya. Jangan kemudian kita keluarga kita tidak bisa bersabar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian dengan syarat ditinggalkan tanpa adanya harta yang mencukupi. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ini qadarullah enggak ada ini. Ya, saya menggambarkan peta ya. Ya, ini beliau menempuh jalan yang itu adalah jalan yang biasa ditempuh oleh pedagang ketika mereka berjalan dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, dikawal oleh Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi, beliau menempuh jalan yang berbeda. Umumnya ditempuh oleh para pedagang. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berstrategi. Tidak asal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap berupaya ya untuk menghindari kejahatan. Dan Nabi adalah orang yang paling bertawakal ya kepada Allah. Siapa yang paling bertawakal melebihi Nabi alaihi salatu wasalam? Tapi beliau tetap menempuh jalan yang berbeda agar tidak ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ya, sehingga kita tetap berusaha ya untuk mencapai hasil ya, kita tetap harus berusaha. Jangan kemudian hanya sekedar bertawakal, berpangku tangan tanpa berusaha untuk mendapatkan kemanfaatan yang ingin kita raih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda dengan yang biasa ditempuh. Terjadi beberapa kisah yang cukup menarik di tengah-tengah perjalanan beliau Alaihi Shallallahu Wasallam menuju kota Madinah. Di antara kisah yang terjadi di perjalanan Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, yaitu kisah yang berkenaan dengan Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Jadi ada seseorang yang namanya Suraqah bin Malik. Ceritanya ketika itu kan orang-orang Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad alaihi salatu wasalam maka akan diberi 100 ekor unta. Maka kabar ini sampai kepada Suraqah bin Malik. Ya. Suatu ketika dia sedang berkumpul bersama kaumnya, kanan kemudian melaporkan kepada mereka, ya, sesungguhnya aku melihat serombongan orang yang sepertinya menuju kota Madinah. Nah, ini mungkin orang yang dicari-cari oleh Quraisy. Maka kemudian Suraqah bin Malik, ya, nah ini Suraqah kaumnya, oh bukan. Itu bukan yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Itu rombongan yang lain. Saya dengar ada rombongan juga yang mau ke Madinah. Bukan mereka. Ya, sehingga orang-orang pun percaya dengan ucapannya Suraqah bin Malik. Jadi mereka tidak mengejar. Kemudian Suraqah bin Malik pun pulang ke rumahnya, langsung dia suruh pembantu. Jadi dia ingin untuk mendapatkan hadiah itu sendiri. Ya, enggak mau orang lain yang mendapatkan. Ternyata dia yakin, oh ini benar berarti. Apa yang disampaikan oleh orang tadi, ya karena Muhammad di sini pas dengan apa yang dilaporkan. Maka Suraqah bin Malik pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan. Lalu dia menuju tempat yang dikhabarkan oleh orang. Seyakin-yakinnya bahwa orang tersebut adalah rombongan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka kemudian Suraqah pun mengejar. Kemudian sebelum dia sampai mendapati Nabi alaihi salatu wasalam, kebiasaannya orang-orang jahiliyah mereka mengundi nasib. Jadi Suraqah ketika itu mengundi nasib, apakah saya akan tetap ngotot ngejar dia atau tidak? Kemudian dia mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar di situ adalah perintah untuk tidak mengejar. Jangan dikejar. Duh, gimana ini? 100 ekor unta. Tapi kata panah itu, ya, dia akhirnya tidak menghiraukan hasil ramalan dari panah tadi, ya, panah ramalan tadi, dia tetap melanjutkan. Sampai kemudian ketika mendekati Rasul alaihi salatu wasalam, alaihi wasalam, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah. Kemudian setelah menjauh lagi Nabi SAW, kudanya bangkit. Maka Suraqah berpikir, ini ada sesuatu pada orang ini. Jangan-jangan yang dia sampaikan adalah sebuah kebenaran. Memang betul dia adalah Nabi. Maka kemudian Suraqah pun mengubah niatnya. Mengejar Nabi SAW bukan lagi bertanya dan berdialog dengan Nabi SAW. Dia mendekati Nabi alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, wahai kaum, tunggulah, aku ingin berbicara. Nah, ketika itu ketika mendekati alaihi wasalam itu dalam keadaan tenang di atas untanya, apa yang beliau lakukan? Beliau membaca Al-Qur'an. Itu ngaji. Di atas untanya beliau tuh ngaji, membaca Al-Qur'an. Karena dia menjaga keamanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sayang Abu Bakar kepada Rasulullah Wasallam. Sehingga ini dua keadaan yang karena Siddiq dengan begitu khawatirnya beliau melihat ke sana kemari, sementara Rasul Shallallahu Al-Quran. Ya. Wasallam. Kemudian dia melihat bahwa Nabi sosok yang benar, ya, yang benar-benar seorang nabi, lalu dia tidak disakiti. Maka kemudian pembantunya Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan surat jaminan keamanan bagi Suraqah bin Malik Al-Laitsi. Maka dia Suraqah bin Malik. Nah, ketika itu Suraqah mengatakan Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, serah engkau mau memerintahkan apa kepadaku. La tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Wahai Suraqah, tetaplah engkau di tempatmu, tapi jangan sampai yang Suraqah disuruh mengawasi bagian belakangnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ada yang ingin mengejar Nabi sallallahu alaihi wasalam, silakan kau atur bagaimana caranya agar mereka tidak menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang awalnya dia Nabi untuk membantu perjalanan beliau. Nah, ketika itulah hadirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu dijanjikan sesuatu oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ka'anni bika, ya. Suraqah, ya, aku melihat seakan-akan engkau ini dari Raja Persia. Aku melihat engkau ini memegang memakai. Nah, terbukti, ya, Khattab menjadi khalifah, maka kaum muslimin berhasil menaklukkan Al-Madain. Ketika itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, banyak Persia yang berhasil di. Nah, di antara harta-harta yang dibawa oleh kaum muslimin ke Raja Persia, panggil Suraqah ke sini. Kemudian Suraqah pun dipakaikan gelang tadi sebagai bentuk penunaian janji. Masya Allah, ya. Berarti kali apa yang beliau kabarkan itu kemudian terbukti. Ya. Ini. Kemudian apalagi kisah yang terjadi, ya, di tengah perjalanan. Ya, di tengah perjalanan, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan sebagian kabilah atau sedang berpindah, karena sebagian orang Arab itu ada yang sifatnya nomaden, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap di kota-kota. Mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam dan mereka menerima dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rombongan yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu dipimpin oleh ketua rombongan mereka Buraidah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun masuk Islam. Dalam sebagian lewat 80 orang dakwah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam Allahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk berhijrah saja Islam. Kemudian juga kisah yang terjadi nya Ummu Ma'bad. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah, beliau beristirahat di keluarganya Abu Ma'bad. Banyak dari Bani Hudzaifah, ya, bertanya kepada Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa kami makan? Ketika itu beliau angkat kepada tamunya. Ya, oleh karena itulah Abu Ma'bad ketika itu tidak berada di kemah. Abu Ma'bad sedang berburu. Ya, sedang berburu untuk mencari makan untuk keluarganya. Enggak ada orang di kemah tersebut kecuali Ummu Ma'bad. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan kambing-kambingmu ini? Kambing-kambing kami ini tidak ada yang bisa mengeluarkan susu. Maka kemudian Nabi SAW meminta agar dipanggilkan, ya, didatangkan seekor kambing betina. Mana kambing betina yang katamu tidak lagi mengeluarkan susu? Kemudian didatangkan kambing betina yang memang sudah tua, ya, tidak produktif lagi. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kambing tersebut, kemudian memerah atau memegang puting susunya, kemudian keluarlah dari puting susu tersebut susu segar. Nah, kemudian susu tersebut diminum oleh Abu Bakar Siddiq, diminum oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditampung dan diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ya, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan beliau. Ketika datang Abu Ma'bad kembali, maka peristiwa yang baru saja terjadi diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Maka kemudian suaminya mengatakan, inilah sosok yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Ya, namun akhir kisahnya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ini akhirnya masuk Islam. Ya, inilah beberapa kisah yang terjadi sepanjang perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, sekarang kita akan coba ambil beberapa faedah dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Faedah yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa peristiwa hijrah ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ya, para ulama menyebutkan inilah peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ya. Oleh karena besarnya peristiwa ini di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, ya, ketika para sahabat itu sedang rembukan untuk menentukan sistem kalender Islami, ya, jadi mereka menentukan sebuah kalender yang berbeda dengan penanggalan Romawi dan Persia, maka mereka menetapkan permulaan tahun bagi kaum muslimin adalah peristiwa hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalender kita disebut sebagai kalender apa? Hijriyah. Ya, bulan Rabiul Awal tahun sekian Hijriyah diambil dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Karena memang peristiwa hijrah ini, ya, membalikkan keadaan. Yang sebelumnya di Makkah kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam hijrah, beliau berhasil menyusun kekuatan sehingga kaum muslimin menjadi, ya, golongan yang diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka. Itu semua terjadi pasca hijrah. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Sudah azan ya? Belum ya. Benar ucapan Waraqah bin Naufal bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terusir. Ingat nggak kisahnya ketika beliau menerima wahyu, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah mengatakan, kamu nanti akan terusir dari negerimu. Terjadi betul apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa penetapan hijrah, kapan waktu dan tempatnya, ini semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebelum para sahabat berhijrah ke kota Madinah, Rasul melihat dalam mimpinya sebuah daerah yang dipenuhi dengan pohon kurma, kemudian diapit oleh dua gunung, ya, bekas lahar yang mendingin. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi wahyu. Demikian juga waktunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beberapa bulan belum berhijrah. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, barulah beliau mengatakan kepada Abu Bakar, ini adalah saatnya. Sehingga hijrah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, kita bisa melihat taatnya para sahabat. Ya. Di mana mereka rela untuk meninggalkan kampung halaman mereka, tempat mereka hidup selama ini, tempat mereka lahir, tempat mereka menghabiskan masa kecil mereka. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, mereka tinggalkan itu semua tanpa merasa berat. Ya. Itulah ketika keimanan sudah tertanam dalam hati seseorang, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dia laksanakan, walaupun dilihat oleh orang lain itu adalah perkara yang sangat berat. Makanya kalau kita itu berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya mungkin keimanan kita itu perlu kita tingkatkan. Kenapa kita malas untuk melakukan ketaatan? Ya mungkin iman kita sedang rendah. Ya, kita bergelimang dengan kemaksiatan. Ya, apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka segala sesuatu itu akan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian faedah yang kelima, kisahnya hijrah ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW tidak meminta ditemani oleh sahabat lainnya. Ya, kalau kita lihat, Nabi enggak minta ditemani oleh Umar bin Khattab. Tidak meminta untuk ditemani oleh Utsman bin Affan. Ya, tapi meminta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ya, sebelum berhijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkunjung ke rumahnya Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mengapa orang yang lebih mulia, baik dari sisi kedudukan maupun dari sisi usia, itu berkunjung ke orang yang lebih rendah kedudukannya atau lebih muda usianya. Jadi jangan gengsi, kalau memang kita memerlukan sesuatu, tidak mengapa datang berkunjung. Jangan kemudian mengatakan bahwa oh, saya kan lebih tua, harusnya dia yang sowan ke saya. Ya, ya. Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau datang ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, padahal beliau kedudukannya lebih mulia daripada Abu Bakar. Kemudian juga dalam peristiwa kunjungan Nabi alaihi salatu wasalam ke rumahnya Abu Bakar, beliau meminta izin terlebih dahulu. Walaupun sudah dekat dengan Abu Bakar, mertua beliau, tapi tetap ketika beliau berkunjung, beliau meminta izin. Nah, ini adab ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, jangan asal selonong. Ya, tapi minta izin terlebih dahulu. Kalau kemudian diizinkan, barulah kita masuk. Baik. Kemudian faedah yang ke-8, ya. Kisah hijrah ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib yang beliau rela untuk mengorbankan dirinya menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ranjang. Ini luar biasa. Abu Ali bin Abi Thalib sosok yang sangat pemberani. Berani dia untuk menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ranjangnya dalam keadaan orang-orang Quraisy ya sudah siap-siap dengan pedang yang terhunus untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-9, ketika Abu Bakar menawarkan untanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikeras untuk mengganti harganya. Biarkan aku membelinya wahai Abu Bakar. Nah, kenapa? Apa hikmah yang ada di balik keengganan Rasulullah SAW untuk menerima hewan tersebut dengan gratis? Para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW menginginkan pahala yang sempurna dari hijrah, sehingga semuanya beliau keluarkan dari harta beliau sendiri. Tidak mau ya hewan kendaraannya itu diberikan gratis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita kalau mampu untuk melakukan suatu amalan ya dengan sempurna ya dengan upaya kita, maka kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-10 ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki strategi ya dalam menghindari kejaran musyrikin. Jadi strategi itu suatu hal yang disyariatkan. Kita berdakwah punya strategi, kita menjalankan dakwah kita, ya ada tekniknya, ada taktiknya, itu satu hal yang disyariatkan. Ya bukan kemudian asal-asalan saja, tapi perlu ada strategi untuk meraih keberhasilan. Kemudian yang ke-12 atau yang ke-11, ya, bahwa persiapan dan strategi itu tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang sangat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di luar tawakal beliau, beliau tetap memperhitungkan segala sesuatunya. Ya, bahkan 4 bulan sebelum beliau berhijrah sudah persiapan. Ya, sudah persiapan terlebih dahulu. Lalu tidak langsung pergi begitu saja, tapi bersembunyi terlebih dahulu. Ini semua tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Yang namanya tawakal, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, tapi kita menyandarkan hasilnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang tidak mau mengikat ontanya dengan alasan tawakal, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikat dulu ontamu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita berupaya, ya, mengupayakan yang terbaik, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itulah yang namanya tawakal. Sakit misalnya, kita berupaya berobat, ya, cari upaya bagaimana caranya agar kita bisa sembuh. Namun hasil sembuh atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari rezeki, ya, upayakan yang terbaik untuk mencari rezeki kita. Namun dapat atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang namanya tawakal. Kemudian faedah yang ke-12, ya, di antara perkara yang menunjukkan kuatnya tawakalnya Rasulullah SAW, beliau tidak panik ketika kaki-kaki kaum musyrikin tampak di depan gua tempat beliau bersembunyi. Ya, kalau Allah berkeinginan untuk menjaga kita, maka apa? Allah akan jaga, tidak akan memudaratkan kita kehadiran mereka. Makanya beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan kau khawatir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kemudian faedah yang ke-13, disunnahkannya untuk menenangkan dan menghibur orang yang sedang panik. Ketika Abu Bakar sedang panik, dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jangan kemudian malah ditakut-takuti. Ya Rasulullah, ada kaki-kaki mereka, kalau mereka lihat ke bawah, mereka enggak melihat kita. Hei, ayo, nanti kelihatan loh. Malah ditakut-takuti. Enggak. Tapi apa? Dibesarkan hatinya. Nah, itu sikap kita. Kalau ada saudara kita yang merasakan panik, kekhawatiran, besarkan hatinya. Ya. Ini sama kasusnya dengan Khadijah radhiyallahu taala. Nah, ingat enggak kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, ya? Ditenangkan oleh Khadijah, ya, bahwa engkau tidak akan Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Tenang saja. Ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah selanjutnya yang ke-14, hendaknya seseorang itu berkiprah dalam perjuangan Islam. Ya. Karena apa? Karena agama ini, kita harus yakin agama ini pasti akan ditolong oleh Allah. Kita akan mendapatkan kemenangan. Ada atau tidak ada kiprah kita, pastilah agama ini akan ditolong oleh Allah. Tapi permasalahannya, mau enggak kita invest, ya, ikut serta dalam perjuangan ini sehingga mendapatkan pahala. Yang hasilnya itu pasti akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Ya. Maka kalau ada kesempatan bagi kita untuk berkiprah dalam perjuangan dakwah, kita ikut serta. Ya, kenapa? Karena hasilnya itu jelas. Ya, hasilnya itu jelas. Harta yang kita berikan untuk dakwah, pemikiran yang kita berikan untuk dakwah, capek yang kita rasakan dari dakwah, itu semua pasti akan membawa keberuntungan bagi kita. Ya, dan hasilnya pasti akan kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong nabinya alaihi salatu wasalam, artinya tidak menolong dakwah, pastilah Allah akan berikan pertolongan. Ya, artinya apa? Kebaikanlah yang ada di balik dakwah. Kemudian faedah yang ke-15, ya, betapa beratnya perjuangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selama 3 hari beliau berdiam, ya, di dalam gua yang demikian sempit. Ya. Ya, ada di antara kita yang mengalami sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami. 3 hari, 3 malam berada dalam gua yang demikian sempit. Ya, makanya kalau kita baca perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya memberikan semangat bagi kita. Apapun yang kita upayakan ini belum sepadan dengan perjuangan beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian faedah selanjutnya yang ke-16, bahwa ketenangan itu, ya, tidaklah didapati dari, ya, sesuatu yang mewah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua yang demikian sempit, gelap. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan kepada beliau. Walaupun tempatnya begitu sempit, gelap, ya, tapi tetap tenang Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga ketenangan itu, kita harus yakin ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. bukan dari apa yang kita dapati, ya, dari kemewahan, kekayaan, tidak, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, karena ketenangan itu berasal dari Allah, kita berupaya untuk mencari ridho Allah. Allah akan berikan ketenangan pada hati kita. Kemudian faedah yang ke-17, sedikit lagi, ya. Ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik, disebutkan bahwa Suraqah itu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di atas unta beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya perjalanan itu diisi dengan ketaatan. Kalau kita melakukan safar perjalanan, ya, itu perjalanan kita itu kita isi dengan ketaatan. Ya, baca Al-Qur'an atau membaca sesuatu yang bermanfaat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian bermaksiat. Nah, kita sering melihat, ya, banyak di antara kaum muslimin ketika mereka melakukan perjalanan justru mereka bermaksiat. Ya, terutama kaum wanita. Cobalah lihat kaum wanita ketika melakukan perjalanan jauh. Pertama, mereka bertabaruj, berhias, pakai wangi-wangian. Sebagian lagi yang tidak berhijab, coba lihat pakaian-pakaian mereka. Pakai pakaian-pakaian yang menggoda. Ya. Ini bahaya, apalagi kalau dia naik pesawat. Naik apapun sebenarnya, ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan bermaksiat seperti itu, gimana? Makanya apa? Dalam perjalanan, hendaknya kita isi perjalanan tersebut dengan ketaatan. Nah, kemudian yang ke-18, ya, kisah hijrahnya beliau menunjukkan benarnya kenabian beliau. Ketika beliau memberitakan kepada Suraqah bin Malik bahwa nanti engkau akan mengenakan gelangnya Raja Persia, ya, ternyata apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi betul. Ya, di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraqah bin Malik menggunakan gelang Raja Persia sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, bolehnya meminta bantuan orang kafir. Ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan beliau. Padahal Abdullah bin Uraikid, ya, adalah seorang musyrik. Kemudian yang terakhir, yang ke-20, hendaknya seseorang itu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdakwah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan beliau ketika bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, ya, beliau mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Maka Buraidah ibnu Hasib al-Aslami dan rombongannya masuk Islam akibat dakwah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, walaupun di tengah padamnya listrik, alhamdulillah kita bisa paparkan apa hikmah dan pelajaran dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana tibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Bagaimana sambutan masyarakat Madinah, kemudian di mana beliau tinggal karena beliau tidak punya rumah di Madinah, dan kenapa beliau memilih tinggal untuk di sana. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi minggu depan mungkin